Yang sebelah kiri, sebelah kanan, depan apalagi yang belakang. Gestar yang berikut ini namanya seantero Nusantara, Sera Arleda Putri. Mana yang belakang? Nyanyi. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Pasir torek tangan burek. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta. Engkau bisikan kata azima di telinga. Nyanyi bareng.